بسم الله الرحمن الرحيم. Ini belum saya jawab, coba jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat membaca Quran, berhenti bacaan tidak ditanda waqaf. Lalu saat membaca kembali ayat tersebut, dimundurkan sedikit. Pertanyaan saya, apakah hal tersebut berlaku di saat sholat, saat membaca sholat? Ya, yang paling tepat itu begini. Tanda-tanda waqaf dan ibtida, waqaf itu berhenti, ibtida itu mulai. Ya, waqaf dan ibtida, berhenti dan mulai, itu selalu disesuaikan dengan konteks ayatnya. Konteks ayatnya. Apakah ketika berhenti antum, ya makna ayatnya konteksnya sudah sempurna belum maknanya? Kalau antum berhenti di tempat yang belum sempurna, maka dianjurkan kemudian memulai kembali untuk mengulang ya di beberapa kalimat sebelumnya yang menunjukkan awal dari informasi itu disampaikan di ayat yang dimaksudkan. Misal, ya saya ingin bacakan misalnya kalimat atau ayat Al-Quran ya, di surah misal, Al-Isra ayat 79 misal ya. Wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak. Nah ini sempurna. Ya, sempurna sampai sini boleh kita berhenti. Dan di antara sementara malam silakan tunaikan tahajud, hukumnya sunnah bagimu. Ya, misal saya bacakan ayatnya wa minal layli fatahajjad. Nafas habis. Ya, nafas habis. Maka akan lebih baik antum kemudian tidak meneruskan di kalimat selanjutnya, tapi mengulang di kalimat sebelumnya. Paling singkat, satu kalimat sebelum antum akan teruskan. Misal, saya berhenti di fatahajjad, selanjutnya nafilah. Wa minal layni fatahajjad. Saya kan batuk. Nah, antum mau sambungkan nafilah, itu akan lebih baik antum ulang dulu pada kalimat yang antum berhenti, atau satu kalimat sebelumnya, maka sambungkan kepada ayat setelahnya. Misal, ومن الليل فتهجد فتهجد به نافلة لك. Ulangi fatahajadnya. Jelas ya? Supaya konteksnya lebih nyambung. Dan diantara sementara malam tunaikan tahajud. Tunaikan tahajud itu masuk pada bihinya. Lengkap dengan bihi. Antum berhenti di fatahajad. Bihinya belum disebutkan. Maka belum sempurna kalimat dalam bahasa Arabnya. Maka antum ulangi di fatahajadnya rumus paling cepat satu kalimat sebelumnya untuk nyambungkan ke ayat setelahnya. Jelas? Misal, antum ingin berhenti di pertengahan, nafas habis, tapi sempurna misalnya maknanya. Sempurna, dalam konteks sempurna ini mana dipahami, tinggal nambahkan hukum setelahnya. Itu enggak ada masalah, lanjutkan. Misal, wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak. Boleh berhenti. Padahal ayatnya belum sempurna, selesai. Tapi antum boleh berhenti di sini karena makna yang disebutkan sudah sempurna bagian maknanya. Tinggal jawaban dari apa yang disampaikan tadi. Dia ada keterangan, ada jawaban. Allah buat pernyataan begini, kemudian Allah berikan jawaban kalau dikerjakan seperti ini hasilnya. Misal, sempurna ayatnya wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Selesai satu ayat. Kepanjangan. Saya mau berhenti di informasi pertama, lalu saya sambungkan setelahnya. Wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak. Berhenti. Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Boleh. Jelas ya? Tapi kalau antum melanjutkan ayat, berhenti di satu kalimat misalnya, belum sempurna makna. Misal, sifat dengan mausuf. Kalimat yang disifati oleh kalimat lain. Maka diulang dari sifatnya baru mausufnya. Atau mausuf kemudian sifatnya. Contoh. Asa an yab'athaka rabbuka maqama. Habis nafas. Jangan diteruskan. Mahmuda. Tidak. Ulang dari kalimat sebelumnya. Asa an yab'athaka rabbuka maqama mahmuda. Jelas ya? Di antum silakan lihat konteksnya, di mana antum berhenti kalimatnya, di situ kemudian antum lanjutkan atau ulangi dari ayat yang dibacakan. Tapi ingat baik-baik, bacaan Al-Quran ini, ketika dibuat kemudian rumus waqaf ibtida menjadi tanda-tanda waqaf dan ibtida dalam Al-Quran, tanda bacaan, itu sifatnya ijtihadi. Ijtihadi itu sesuai saat murid talaki pada gurunya, kadang nafas si murid berhenti di sini. Kata gurunya boleh berhenti di sini, boleh tidak. Baik, di sisi lain ada yang talaki kepada gurunya. Begitu talaki, nafasnya agak panjang, berhenti di tempat lain. Maka gurunya mengatakan, kalimat yang ini kamu silahkan teruskan, berhenti di sini. Karena itu antum akan temukan dalam satu ayat di musab yang berbeda, kadang-kadang tandanya bisa beda. Yang di sini menggunakan jaiz, misalnya jim, tandanya jaiz. Yang musab lain tidak ada kalimat huruf jimnya. Maka itu tidak ada masalah. Bukan Qurannya beda, Qurannya sama. Cuman kadang-kadang cara kita berhenti bisa beda sesuai dengan keadaan yang beda-beda saat musab itu dituliskan. Paham ya?